Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin. Pendengar dan hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang telah menunjukkan kepada kita. Dan memilih kita untuk bisa menganut, memeluk serta mengikuti syariat Islam. Syariat yang sempurna. Syariat yang mengatur tatanan hidup manusia dimulai sejak di masa kehidupan dia ketika di rahim dunia sampai pun diatur pula bagaimana setelah kematiannya. Maka ini merupakan nikmat yang sangat besar di mana Allah memilihkan kita untuk bisa mengikuti syariat Islam. Dan perlu kita ketahui barakallahu fikum bahwasanya syariat Islam ini bukanlah syariat yang sekedar sebagai angan-angan ataupun pengakuan saja. Namun perlu kita ilmui, kita ketahui sehingga kita bisa mengikuti dan melaksanakan syariat tersebut sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam Ahkamil Janais yang kita akan masuk dalam bab tersebut. Kata beliau, wa min dhalika ma syara'ahu Allahu ta'ala min ahkamil janais. Dan di antara syariat yang perlu kita ketahui adalah syariat yang Allah tetapkan dalam hukum-hukum seputar jenazah. Jadi, mengingat tadi yang disampaikan Pak Penyiar, Abu Muhammad. Iya, gimana sih? Bahwasanya sekarang sebagian saudara kita muslimin sedang tertimpa musibah. Yang kita kemarin alhamdulillah sempat berkunjung ke sana dengan beberapa asatidah, Ustaz Ridwan, Ustaz Maimun, dan yang lainnya. Kita mendapatkan pelajaran yang sangat besar. Didapatkan di sana orang yang sedang berjalan, dikisahkan di sana, tiba-tiba tertimpa oleh tanah dan mati. Nah ini, yang namanya kematian kita tidak tahu kapan, demikian. Nah bagaimana mengurusinya itu perlu kita ketahui ilmunya. Nah sehingga di sini perlu kita mengetahui bagaimana hukum-hukum seputar jenazah. Dimulai dari hukum ketika dia sakit. Kalau memang sakitnya itu meninggalnya dengan sebab sakit. Karena sakit. Dan juga ketika ihtidhar menjelang sakaratul maut sampai dengan setelah diurusi segalanya, kita bagaimana mengebumikan, memakamkan jenazah tersebut. Demikian pula bagaimana hukum ziarah ataupun bertakziah kepada keluarganya. Ini sebagai gambaran maudhu pembahasan yang akan kita pelajari di dalam tema kali ini. Namun sebelum itu beliau mengutarakan di sini dengan menukilkan beberapa hadis dan juga kalam sebagian para ulama tentang seputar pentingnya kita untuk mengingat kematian. Maka kata beliau, wa yusannul iksaru min dzikril maut, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak mengingat kematian. Demikian pula wal istidadu lahu bitaubah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan bertaubat minal ma'asi, dari perbuatan maksiat. Waradul mazalim ila ashabiha, dan kita mengembalikan segala sesuatu yang kita zalimi kepada orang yang memilikinya. Kita punya hutang, segera diselesaikan hutangnya. Jangan sampai menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah janjikan nanti di akhirat. Demikian pula disunahkan bagi kita dalam rangka untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian untuk al-mubadarah bil a'malis sholihah. Bersegera untuk melakukan amalan soleh qobla hujumil maut ala ghirratin. Sebelum datangnya kematian kepada kita dalam keadaan kita itu lalai. Kita lihat kemarin yang dikisahkan oleh orang-orang sekitar Karang Kobar situ, ya. Ternyata kebetulan kita ada satu ikhwah saudara ya di situ, ya. Seperempat jam yang lewat telah lewat, melewati wilayah tadi dalam kondisi aman. Seperempat jam setelahnya tiba-tiba terjadilah bencana. Maka setengah percaya, setengah tidak. Loh, saya baru lewat. Dan ternyata didapatkan sekian puluh rumah hancur, tertimbun, dan sekian ratus jiwa meninggal. La ilaha illallah. Ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini demikian. Sebelum datangnya kematian dengan sekonyong-konyong, maka kita hendaknya mempersiapkan diri untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sampai mati di atas maksiat atau mati di atas kekufuran, neraka yang diancamkan. Demikian pula bersegera untuk beramal soleh, jangan ditunda-tunda. Barangkali menyesal, barangkali menyesal nanti. Nah ini, oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Aksiru min dzikri hadzimil ladzat." Maka perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat hadzimil ladzat, ay bidzal, dengan huruf dzal. Hadzimil ladzat, ay qati, yaitu yang bisa memutuskan kelezatan. Hendaknya kita memperbanyak yang bisa memutuskan kelezatan, ay al-maut, yaitu kematian. Kenapa kok kita disuruh memperbanyak mengingat kematian? Maka diterangkan di dalam akhir hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fama min abdin aktsara dzikrahu illa ahyallahu qalbahu wa hawana alaihi al-maut." Karena tidaklah ada seorang pun dari hamba ini yang memperbanyak untuk mengingat kematian. Sering ingat kematian. Illa melainkan ahyallahu qalbahu. Allah akan hidupkan hatinya. Menjadi hidup selalu ingin berusaha dalam keadaan yang dicintai dan diridhoi Allah. Kenapa? Karena dia sadar. Manusia akan mati. Dan kematian datangnya kadangkala sekonyong-konyong. Kita sedang lalai. Tiba-tiba. Allah terangkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-97 98, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri tersebut merasa aman? Merasa aman akan datang musibah bencana yang Allah timpakan menjadikan mautnya mereka dalam keadaan mereka di malam hari dalam keadaan mereka sedang tidur nyenyak. Ini demikian. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha'an wa hum yal'abun. Atau mereka merasa aman akan datang azab Allah di waktu duha siang hari dalam kondisi mereka sedang bermain-main. Afa aminu makrallah, apakah kalian merasa aman dari tipu daya Allah? Ini demikian. Ya, maka tidaklah yang merasa aman dari tipu daya Allah melainkan orang-orang yang zalim saja. Oleh karena itu, orang yang senantiasa mengingat kematian, kita akan mati, terus hatinya akan hidup, mempersiapkan apa bekal kematian yang akan kita bawa. Demikian pula kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhir hadis, kecuali akan Allah hidupkan hatinya. Naam wa hawana alaihil maut, dan akan Allah ringankan baginya kematian. Bukan hal yang ditakuti. Bukan hal yang ditakuti, berbeda dengan orang-orang yang mereka itu barakallahu fikum bergelimang dengan dosa. Ketika datang kepadanya kematian takut. wah saya belum siap dan seterusnya. Oleh karena itu, hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian. Dari sisi yang lain pula, orang yang mengingat kematian, kata Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bazzar dan yang lainnya, beliau mengatakan, fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dhaikin minal aish, sesungguhnya tidaklah seorang pun yang mengingat kematian dalam keadaan dia di kesempitan daripada kehidupan ini, dalam hidup yang sempit. Orang yang banyak hutang, orang yang mungkin barakallahu fikum susah hidupnya, ketika teringat akan kematian, maka illa wassa'ahu alaihi, kecuali Allah akan longgarkan dadanya. Ini sekedar di dunia, setahun, 10 tahun, 60 tahun. Adapun di akhirat, itulah hakikat kehidupan. Akan dia tinggalkan kesusahan-kesusahan di dunia dan berusaha untuk terus di atas keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya mati dalam keadaan yang diridhoi, masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan. Demikian pula sebaliknya, wala fi si'atin illa dayyaqaha, dan tidaklah orang yang mengingat kematian itu dalam keadaan si'ah, keluasan, rezekinya sehat, kekuasaannya masya Allah, kecuali illa dayyaqaha, Allah akan jadikan sempit semua itu, akan dia tinggalkan, tidak dibawa ke liang lahat. Sehingga barakallahu fikum, orang yang senantiasa mengingat kematian akan menumbuhkan amalan-amalan yang mulia, karena dia menyadari hidup ini sekedar jembatan saja untuk menyampaikan kita ke negeri akhirat, dan dunia ini hanyalah mazra'ah, sekedar ladang yang untuk kita bercocok tanam, beramal dengan amalan yang mulia yang nanti akan dipanen di akhirat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di nomor hadis 2463 dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istahyu minallahi haqqal hayah, mintalah kalian kepada Allah untuk dihidupkan dengan sebenar-benar kehidupan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, inna nastahyi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, kami ini orang yang masih hidup dan sudah hidup memang. Belum mati. Mati. Bisa makan, bisa minum. Kan demikian orang hidup ya, Pak Penyar ya. Yes, nah, demikian. Lah ini para sahabat berkata demikian. Inna nastahyi walhamdulillah, kami ini hidup ya Rasulullah, alhamdulillah. Bisa makan, bisa minum. Lah itulah hakikat kehidupan kan demikian. Ya walaupun mungkin enggak harus mewah, demikian. Yang penting hidup demikian. Maka Rasulullah mengatakan, qala laisa dzalik. Bukan itu yang kami maksud. Bukanlah meminta kepada Allah sebenar-benar hidup, bukan sekedar engkau bisa makan, minum, atau memenuhi segala kebutuhanmu. Walakin, akan tetapi istihya'a minallahi haqqal haya, meminta kepada Allah kehidupan dengan sebenar-benar kehidupan, adalah bentuknya, antah fadra'sa wa mawa'a, engkau senantiasa memelihara kepalamu, yang berisi pemikiran-pemikiran, yang berisi tentang program-program, wa mawa'a, dan apa yang mengisinya, apa yang memenuhi kepala tersebut, tadi dijaga untuk senantiasa pemikiran, program-program, angan-angan yang diangan itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula wal batna wa ma hawa, kita jaga perut kita dan apa yang bisa memenuhinya berupa makanan dan sebagainya, kita jaga berupa makanan yang halalan thayyibah, yang halal lagi baik. Bukan terus yang penting kenyang. Nah itu bukan demikian. Nah ini demikian. Telah lewat kemarin kita sampaikan, tidaklah daging yang tumbuh dengan sesuatu yang dihasilkan dari perkara yang haram, melainkan nanti akan menjadi jilatan api neraka. Nasallahu salam wal afiyah. Nah ini orang yang sebenar-benar hidup memperhatikan makanannya. Sehingga kepada para suami ya, berhati-hati dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Jangan terus yang penting lah diraihlah. Ini enggak benar yang seperti ini. Dilihat caranya halal atau tidak. Nah, ini demikian. supaya dia bisa dikatakan hidup dengan hakikat kehidupan. Walitat kuril mauta wal bila, demikian pula agar supaya engkau ingat terhadap kematian dan sesuatu yang bisa menjadikan usang, rapuh. Usia kita akan tua, apa yang akan kita lakukan nanti? Mumpung masih muda, amalkan semaksimal mungkin daripada amalan soleh. Barangkali nanti sudah tua, tidak mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Anas bin Malik mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana muqiman sahiha." Apabila seorang sakit, ya, tertimpa sakit ataupun orang tersebut barakallahu safar bepergian sehingga terhalang dari amalan-amalan soleh yang biasa dia lakukan, maka Allah akan menetapkan, menulis bagi dia pahala amalan soleh yang biasa dia jadi rutinitasnya dia lakukan dalam keadaan dia sehat dan dalam keadaan mukim. Artinya tidak disia-siakan amalan tersebut, tetap ditulis baginya. Nah, sehingga di sini hendaknya kita memperhatikan, selalu mengingat kematian. Kalau sudah mati orang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Yes, jangan berangan-angan, wah sholat ayo nantilah gampang. Coba kalau sudah mati sholat sudah gak bisa disolatin Ustaz. Lah wong masih hidupnya aja gak mau sholat gimana lah ini gimana. Nah, masalah besar yang seperti ini ya. Kalau ternyata hidupnya saja gak mau sholat untuk diri sendiri. Nah ini faliyadubillah yang seperti ini demikian. Maka hendaknya kita banyak mengingat mati dan bila sesuatu yang bisa menjadikan usang. Maka kata Rasulullah, "Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang baik di akhirat nanti, dia akan meninggalkan kemegahan, kemewahan hidup di dunia. Ya, kemegahan, kemewahan hidup di dunia. Ini tidak pernah qanaah. Ya, demikian artinya. "Faman fa'ala dzalik," maka barang siapa yang melakukannya, dia menjaga pemikiran, kepala, dan apa yang memenuhinya untuk senantiasa segala sesuatu yang diridhai Allah, menjaga perut dan apa yang mengisinya, segala sesuatu yang halalan thayyibah. Demikian juga orang tersebut senantiasa mengingat kematian sehingga membuahkan amalan-amalan soleh, maka orang tersebut faqad istahya minallahi haqqal haya. Orang tersebut sudah mendapatkan kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kehidupan. Kenapa demikian kaum muslimin rahimakumullah? Perlu kita ketahui bahwasanya kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki olehnya serta ditunjukkan segala sesuatu yang maslahat bagi kita. Ini semua itu dengan tujuan hikmah yang baik. Bukan terus kita dibiarkan begitu saja semau kita sendiri. Allah taala berfirman, "Ayah sabul insanu ayutroka suda." Apakah manusia mengira setelah mereka tadi diciptakan, diberi rezeki, dibiarkan begitu saja semaune dewi? Tidak. Kata Imam Syafi'i, "La yutroku suda la yunha wa la yu'mar," terus tidak dilarang dan tidak diperintah. Justru kita dilarang dan diperintah. Yang mana barang siapa yang meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintahnya, maka kebaikannya kembali kepada orang tersebut. Allah tidak butuh bagi kita. Apa perintah yang Allah perintahkan kepada kita? "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan supaya ibadah, yaitu dengan cara kita melakukan segala aktivitas, baik ucapan maupun perbuatan, yang lahir maupun yang batin, dengan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang dilakukan dengan penuh ketundukan dan pengagungan serta rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian. Sehingga di sini orang yang hidup dipenuhi dengan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, maka dialah sudah betul-betul mendapatkan hakikat kehidupan. Adapun yang terus semuanya sendiri, itu orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Kan demikian ya. Menyia-nyiakan hidup. Orang yang bermaksiat, orang yang terus tidak mau mengingat Allah ataupun beribadah kepada-Nya dikatakan orang yang menyia-nyiakan hidupnya. Orang yang hidup yang bagaimana? Yang memanfaatkan hidupnya, dijadikan betul-betul sebagai ladang untuk dia tanami demi kebaikan yang akan dia panen nanti di akhirat kelak. Lah ini istihya minallahi haqqal hayah. Mendapatkan kehidupan dari si Allah dengan sebenar-benar kehidupan. Ma'asyiral muslimin, para pendengar semua yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan dengan demikian, orang senantiasa memperhatikan hidupnya. Di mana semua kehidupan-kehidupan yang ada ini akan diakhiri dengan kematian. Dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup itu pasti akan mati. Akan tetapi di sana, kata orang Jawa, ya, orang mati itu biasanya ada kembangnya dulu. Ya. Apa itu kembangnya mati? Sakit. Oh, sakit. Nah itu. Sehingga di sini dibahas tentang hukum orang-orang yang sakit. Bagaimana ketika tertimpa sakit adab-adabnya. Maka di sini secara ringkas, Syekh Saleh Fauzan menyampaikan kepada kita terkait dengan apabila orang tersebut tertimpa sakit. Ini harus diperhatikan. Karena setiap kita merupakan, artinya berpotensi untuk terkena penyakit. Tidak ada orang yang selalu sehat terus. Ya, berpotensi. Diri kita berpotensi untuk terkena sakit. Nah, sehingga perlu kita mengetahui bagaimana hukum apabila kita terkena sakit dan adab-adabnya. Agar jadi penyakit yang menimpa kita menjadi lahan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini idza usibal insanu bimaradin, kalau seorang ditimpa penyakit, fa alaihi an yasbira wa yahtasib, maka wajib baginya untuk bersabar. Menerima, karena ini takdir yang Allah tentukan bagi dia. Dan tidak cukup sekedar sabar, namun juga ihtisab, berharap pahala kepada Allah atas musibah yang menimpa dia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa tatkala ketika terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairu minha. Rasulullah mengajarkan sebuah doa apabila tertimpa musibah, penyakit ataupun yang lainnya, agar membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ini kita semua adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala bagiku fi musibati, dengan sebab musibah yang menimpaku ini. Wa akhlufli, dan berilah ganti bagiku atas musibah ini khairu minha, dengan sesuatu yang lebih baik. Sebuah doa yang terkandung di dalamnya kita mengembalikan kepada Allah segala sesuatunya. Jadi sabar. Jadi sabar. Oh ya, ini kan sudah kehendak Allah, sabar. Kemudian juga ihtisab, berharap pahala dari Allah. Karena barakallahu fikum, supaya Allah memberikan ganti kepada kita dengan yang lebih baik. Yang namanya orang kehilangan itu sedih. Hilang rasa, hilang kesehatannya, sedih. Hilang duitnya, sedih. Ya, kadang menangis. Nah ini ya, dengan ini. Dengan maka kita tadi berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yajza wa yaskhata li qada'illahi wa qadarih. Jangan sampai kita berkeluh kesah atau bahkan benci dengan takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Ini demikian. Ini yang harus diingat. Pertama, orang yang sakit jangan sampai dia itu benci, berkeluh kesah, sehingga tidak menerima takdir yang Allah tetapkan atas dirinya. Namun harus dia terima. Dan tidak cukup diterima, berharap pahala. Ini demikian. Ya. Ini demikian. Dan yang kedua, yang hendaknya dia lakukan adalah orang tersebut berobat dengan obat yang dibolehkan oleh syariat. 6. Bahkan sebagian ulama berpendapat orang yang sakit telah wajib berobat. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, yang sahih dari Abu Darda atau dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dan juga dari Abi Darda serta yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha anzalad da'a wa dawa, sesungguhnya Allah telah menurunkan ada penyakit dan ada obatnya. Wa ja'ala likulli da'in dawa'an, dan Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Fatadawau, maka berobatlah. Lah Rasulullah di sini memerintahkan fatadawau, maka berobatlah. Menunjukkan di sini adalah perintah itu wajib. Kata para sebagian ulama berpendapat berobat wah wajib berobat. Wala tadawau bi haram, akan tetapi tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Ini demikian. Tidak boleh berobat dengan sesuatu yang haram. Kenapa? Di dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, ya, atau di sini di dalam riwayat ini, di sini ada beberapa riwayat. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama alaikum. Allah tidaklah menjadikan obat bagi kalian dalam perkara yang Allah haramkan atas kalian. Khamar misalnya, minuman keras. Sebagian orang menyangka ini kan bisa menenangkan, ya, bisa menjadikan hati kita, ya, menjadi hilang kekalutan dan sebagainya. Ini demikian. Maka Rasulullah mengatakan tentang khamar di dalam riwayat Muslim, innahu laisa bida'in walakinahu da', innahu laisa bidawa walakinahu da'. Khamar itu bukanlah dawa, bukanlah obat, akan tetapi dia da'un, merupakan racun dan penyakit. Sebagaimana setelah diteliti para dokter, ternyata khamar itu bisa menimbulkan penyakit yang banyak, di antaranya liver, di antaranya lagi barakallahu fikum orang tersebut, ini efek sampingnya bisa menjadikan orang tersebut apa namanya, emosionalnya tidak terkendali. Dan juga barakallahu fikum di sana menjadikan yang lebih dari itu kadangkala celat atau jedal. Susah ngomongnya dengan sebab minum khamr ini, ya. Dan masih banyak lagi di sana, sehingga benar kata Rasulullah bukanlah obat namun merupakan racun. Nah, di sini terkait dengan bagaimana cara pengobatan ketika sakit, insya Allah kita akan lebih membahas lebih terkait dengan hal ini insya Allah dalam pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang diberikan oleh Allah haqqal haya, sebenar-benar kehidupan yang bisa memakmurkan, memanfaat kehidupan ini dengan segala aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dan tidaklah itu bisa diraih kecuali dengan kita mengetahui ilmu agama ini, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tatanan, aturan dan syariat Islam ini yang mengatur segala bentuk aspek kehidupan ini. Mudah-mudahan demikian pula kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa sehat jasmani dan rohani kita, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mati di atas ketaatan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Banyak kekeliruan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan yang lainnya, meneruskan tentang bagaimana cara pengobatan di dalam Islam. Demikian. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.